kanan, kanan. Kamu suka yang mana? Kiri, kiri. Kalau saya punya usul, yang tengah-tengah saja. Ho, ho, ho. Kamu pilih yang mana? Atas, atas. Terlalu besar, jangan terlalu kecil.